السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih tersisa sedikit pada مبحث الثالث dari كتاب أصول ومميزات أهل السنة والجماعة، yaitu مبحث tentang persaksian para imam-imam besar bahwa ahlul hadis hum at-ta'ifatul mansurah, bahwa ahlul hadis humul firqatun najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahlus sunnati wal jama'ah. Sudah dibahas walhamdulillah sampai pada ucapan Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala wa ra'ah, fahadha qalilun min kithir fi hali ahli al-hadith wa waqi'ihim wa ma qila min madhin bihaqin wa shahadah bisidq. Ini sedikit dari sekian banyak keadaan ahlul hadith dan kenyataan mereka yang bisa disaksikan, yang pantas untuk dipuji dengan hak, dan juga persaksian-persaksian dari para imam dengan sidq, dengan jujur. Naqutu hadha liman kana ala nahjihim fi ittiba'il kitabi was sunnah. Kami nukilkan ini semua, berarti pembahasan berapa bulan yang lalu. Kami nukilkan itu semua untuk yang sudah berada di jalan mereka, yaitu berpegang dengan kitab dan sunnah, liyazdada imanan wa thabata, agar bertambah kokoh imannya, agar bertambah kokoh thabitnya di atas nahjihim, bahwa mereka benar-benar golongan selamat, ta'ifatul mansurah. Dan juga kami bawakan ini semua persaksian-persaksian para imam-imam bahwa ahlul hadis mereka lah golongan selamat. Ahlul hadis, mereka lah ta'ifatul mansurah. Kami sampaikan pula pada golongan yang terfitnah, yaitu firq yang dhalah, yang terfitnah dengan firqud dhalah. Ai liman khadi'a minal muntasibina ila sunnah, yaitu kepada mereka-mereka yang menisbatkan dirinya pada sunnah, yang bahasa kasarnya ad'iya'us sunnah, pengaku-pengaku sunnah, tetapi mereka tertipu bimughalathat, dengan kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan, watalbisat, syubhat-syubhat dari Jahmiyah atau Murji'ah atau yang lainnya dari firqud dhalah. Fa waqa fi syai'in min at-ta'lil wat-ta'wil, hingga mereka yang mengaku-ngaku sunnah ini karena terfitnah, tertipu, terbawa dengan syubhat Jahmiyah wal Murji'ah dan lain-lainnya, waqa'u fit ta'wil, terjerumus dalam ta'wil-ta'wil, wa ta'til, penolakan-penolakan sifat ta'wil al-Jahmi atau takhrif al-Sufi, kerusakan dari Sufi, atau waqa'a fi mazaliqil irja, atau mereka-mereka yang terjerumus dalam apa yang terjerumus di dalamnya kaum Murji'ah, aw saqata fi afkhakhil jabriyah, atau yang jatuh ke dalam melumbang jabriyah. Kami sampaikan juga pada mereka, berarti kepada mereka-mereka yang ingin menjadi ahlu sunnah, mengaku-ngaku ahlu sunnah, tetapi sudah terfitnah dengan sekian banyak syubhat. Kami sampaikan pada mereka. Untuk apa? Kalau yang tadi golongan pertama yang sudah berjalan di jalan salaf, di jalan ashabul hadis, agar lebih kokoh lagi, agar istiqamah di atas jalan mereka, bahwa mereka benar-benar ta'ifatul mansur. Golongan kedua, kita sampaikan pula ini, untuk mengingatkan mereka, kalau kalian ingin menjadi ahli sunnah, ikutilah ahlul hadis. Kalau kalian ingin menjadi seorang ahlu sunnati wal jamaah, maka hendaklah kalian mengikuti nahj ahlil hadis. Ikutilah jalannya para imam-imam ahlu sunnah yang sudah dipersaksikan oleh sekian banyak ulama di sepanjang masa, bahwa mereka lah ta'ifatul mansurah, mereka lah firqatul najiyah. Falyalzam arina ahlil hadis, maka hendaklah mereka kembali dan kokoh di atas singgasana ahlul hadis, yani ya'wi ila arinihi, berlindung atau memilih di bawah naungan mereka ahlul hadis. Falyalzam arina ahlil hadis wa yakunu fi rukbihim aw rukabihim wa yattabi hajihim, agar mereka menjadi orang-orang di barisan ahlul hadis dan mengikuti jalan ahlul hadis di garis mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah, demikian kata Syekh hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Sebagaimana dikatakan ahlul hadithi humu ahlun nabiyyi wa in lam yashabu nafsahu anfusuhu sahibu dinun nabiyyi muhammadun akhbaru ni'mal matiyyati lil fata atharu la targhabanna anil hadithi wa ahlihi farra'yu laylun wal hadithu naharu ولربما غلط الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار. Disebutkan dalam sebuah syair yang sangat bagus, ahlul hadith hum ahlun nabiy wa in, ahlul hadith itu mereka adalah golongan nabi, walaupun lam yashabu nafsahu, walaupun tidak bersahabat dengan nabi dengan jasadnya, tetapi anfusuhu sahibu, tetapi ruh-ruh mereka, jiwa-jiwa mereka bersahabat dengan Rasulullah SAW. Karena selalu yang diucapkan qala Rasulullah SAW, selalu yang disampaikan hadis Rasulullah SAW, yang diamalkan sunnah dari sunnah Rasulullah SAW, itu ahlul hadis. Dinun Nabi Muhammadun akhbar, yang namanya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah dengan khabar-khabar dari Nabi. Kalau dinun Nabi SAW, ya berarti mendapatkannya dari mana? Dari akhbar, dari riwayat, dari hadis-hadis. Ni'mal matiyyati lil fata, sebaik-baik matiyah buat seorang fata adalah atharu, asar-asar, riwayat-riwayat. Siapa ahlinya? Ahlul atar, ahlul hadis. La targhabanna 'anil hadisi wa ahlihi. Jangan sekali-kali meninggalkan hadis dan meninggalkan ahli hadis. Kalimat raghiba, kalau raghiba fi artinya suka. Tetapi kalau raghiba 'an artinya benci, meninggalkan, menjauhi. Sebagaimana dikatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang raghiba an sunnati, siapa tidak suka dengan sunnahku, bukan golongan. Itu makna raghiba kalau dengan an. La targhabanna anil hadithi wa ahlihi. Jangan sekali-kali kalian benci, tidak suka dengan hadis dan ahli hadis. Hati-hati. Farra'yu laylu wal hadithu naharu. Ra'yu bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis naharu seperti siang yang terang benderang. Perbedaannya sangat jauh, seperti siang dan malam. Farra'yu laylun wal hadithu naharu. Ra'yu itu malam yang gelap, sedangkan hadis siang yang terang benderang. Walarubama ghalatal fata subulal huda. Kadang-kadang seorang fata tersesat atau salah, keliru, tidak mengerti jalan-jalan petunjuk. Padahal asyamsu bazighatun, padahal matahari dalam keadaan terang benderang, laha anwaru, memiliki cahaya. Ini ikhwani fiddin a'azakumullah, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, taraktukum ala mahajjatin bayda, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih. Lailuha kanahariha, kami tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, terang benderang, malamnya seperti siangnya, sama-sama terang. Ikhwani fiddin a'azakumullah, maka aneh kalau ada orang yang tidak mengetahui jalan sunnah, enggak mengetahui subulal huda, wasyamsu bazighatun, padahal matahari bersinar terang. Masjidnya kelihatan di hadapan mata. Kemana? Saya harus berjalan. Mau apa kamu? Saya ingin ke masjid. Dilihat matanya tidak buta. Dilihat akalnya tidak gila. Dilihat suasananya, siang hari terang benderang. Kamu ini kenapa? Gak kelihatan itu masjid. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Gambaran mereka yang menyelisihi sunnah, katanya kami ingin mencari jalan selamat. Kemudian yatakhabbat khabtu ashwa. Kemudian meraba-raba ke sana kemari, nabrak sana nabrak sini, dalam keadaan sunnah bazighatun laha anwaru, padahal sunnah bersinar terang, bercahaya. Kamu ini tidak mau apa tidak tahu? Ya tahu sih tahu, berarti enggak mau. Berarti enggak mau. Maka jangan kamu katakan bahwa dirimu ahlus sunnah. Kamu raghibun anis sunnah. Kamu tidak suka sunnah. Kalau mereka jawab, saya tidak tahu. Baik, dikasih tahu. Ini hadis-hadis sahih. Ini riwayat-riwayat dari Nabi, ini athar sahabat menjelaskan dan menerangkan. Bazighatun la anwaru. Berjalanlah bersama mereka para ahlul hadis. Wa man yuti'ir rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka lah yang akan digabungkan bersama orang-orang yang an'amallahu alaihim, dengan orang-orang yang Allah beri nikmat mereka. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka sebaik-baik yang kamu beriring bersamanya, itu adalah mereka. Ikhwani fillah a'azakumullah, siapa yang dianggap dan digabungkan bersama para anbiya, bersama para salihin, para siddiqin, para syuhada? Manhum? Syaratnya wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah. Alhamdulillah. Wa hasuna ulaika rafiqa. Teman perjalanan yang baik itu mereka. Sebaik-baik rafiq adalah para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Itulah fadilah dari Allah dan cukup bagi Allah yang Maha mengetahui, yang melihat mereka, mengawasi mereka, mencatat mereka. Ikhwani fid din a'azzakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka siapa yang merasa dirinya selalu meminta dan berdoa dalam salatnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalanmu ya Allah. Jalan yang mana? Jalannya alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, jalannya orang-orang yang diberi nikmat mereka. Ini jawabannya. Siapa yang merasa mencari, meminta, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terbimbing ke jalan orang-orang yang diberi nikmat, alladzina amta alaihim, bukan golongan maghdubi alaihim, bukan yang dhalin, maka ini kata Allah, wa man yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, merekalah yang akan berjalan, bergabung bersama orang-orang yang Allah beri nikmat mereka. Minan nabiyina wasyuhada wassalihin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ja'alana Allah wa iyyakum min atba'i ahli al-hadith. Amin. Wassalaf as-salih. Amin. Innahu sami'u ad-du'a wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Selesai pembahasan yang kemarin. Ini melengkapi yang lalu. Yang berikutnya, mujmal usul ahli sunnati wal jamaah al-aqadiyah. Ringkasan prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah dalam masalah aqidah. Sebelum masuk kepada ucapan Syekh Rabi', penyusun berkata, lam adkur fi sulbil bahath faslan fi usul ahli sunnah wal jamaah fi aqaidihim min khilal kutubis syekh. Saya tidak mendapatkan di inti pembahasan pasal-pasal dari usul ahli sunnah wal jamaah dalam aqidah-aqidah dari tulisan-tulisan Syekh Rabi'. Innama qtasartu ala usul mayyizat al-manhajiyah allati qad taqfa. Ini saya belum mendapati, atau saya tidak mengingat, sehingga saya ambil dari ringkasan yang keistimewaannya saja. Aku ringkaskan usul wal mumayyiza, prinsip-prinsip dan keistimewaan manhaj ahlu sunnati wal jamaah, yang mungkin tersamar bagi beberapa orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, yang tasib ila hadhihi da'wah, yang menisbatkan dirinya pada dakwah ini, mungkin ada yang belum tahu. Fadlan an ghairihim, apalagi yang bukan mereka. Yang mengaku-ngaku sebagai pemegang dakwah sunnah ini pun mungkin belum tahu, apalagi yang selain mereka. Wa in kuntu qad dzakartu syai'an yasira, walaupun aku sudah menyebutkannya sedikit dari bagaimana, dari apa yang kamu lihat, fi mawdi'ihi, tetapi saya muat di sini seringkas sebagai tatmiman lil faedah, sebagai penyempurna faedah. Walidza ra'aitu an ufrid al kalam haula ba'd usul ahli sunnah al aqadiyah, oleh karena itu saya khususkan pembahasan tentang usul, dasar-dasar sunnah, dasar-dasar ahli sunnah tentang akidah. Di muqaddimahnya cara ringkas. Hatta tatimma al-fa'idah insyaAllah. Dan kami akan bahas dua bab, dua pembahasan. Pembahasan pertama, iltizamu ahli sunnati bil-aqidati sahihah. Pembahasan pertama, bagaimana ahli sunnah berpegang kuat dengan akidah yang lurus. Al-mustamadda minal kitabi was-sunnah, yang disandarkan pada kitab was-sunnah. Wa da'wah ilaiha, dan mengajak kepada akidah yang lurus ini. Wa difa'anha, dan al-sunnah membela akidah yang lurus ini. Ini merupakan mumayyiz atau ciri khas al-sunnah. Kalau ada golongan yang mengaku ahlus sunnah tapi tidak mementingkan akidah, ada tanda tanya besar. Ada tanda tanya yang sangat besar. Apa iya ahlus sunnah? Pembahasan kedua, mulakhas usul mumayyizat ahlus sunnah. Baru pembahasan keduanya adalah ringkasan prinsip-prinsip dan keistimewaan ahlus sunnah dalam akidah. Beda gak dengan yang pertama? Kalau ngantuk, kayaknya sama. Tapi kalau jeli, sangat berbeda. Bab pertama itu, bagaimana kokohnya ahli sunnah dalam mementingkan akidah. Sedangkan kedua, apa saja akidah itu tadi. Mafhum? Baik. Kita masuk pada al-mabhathul awal, pembahasan yang pertama. Iltizamu ahli sunnah bil aqidati sahihah al mustamadda min al kitabi was sunnah. Pembahasan pertama tentang berpegangnya ahlus sunnah dengan kokoh, dengan akidah yang lurus, yang disandarkan pada kitab was sunnah, mengajak kepadanya, membelanya, menulis tulisan-tulisan untuk menjelaskannya, wal muallafat fi nusratiha, ditulis muallafat, tulisan-tulisan untuk membelanya dan untuk menegaskan dan menjelaskan, membersihkan dari berbagai macam perusak-perusak atau syubhat. Ini keistimewaan ahli sunnah. Mimma tamayyaza, qala abidullah, mimma tamayyaza bihi ahli sunnah wal jamaah an ahli al-ahwa'i wal bid'ah, di antara keistimewaan ahli sunnah yang membedakan dari ahli bid'ah adalah tamassukuhum bil kitabi was sunnati Rasulillah SAW wa ma fihima min aqaidil iman. Keistimewaan ahlus sunnah yang membedakan dari ahlul bid'ah, bahwa mereka berpegang dengan kitab dan sunnah rasulnya dan apa yang ada di dalamnya dari akidah dan iman, waltizamihim bidalik, dan bagaimana mereka berpegang kuat dengannya. Wajtihadihim fi nashr al-aqaid as-salafiyyah as-sahihah, dan juga bagaimana kesungguh-sungguhan mereka dalam menyebarkan akidah salafiyah as-sahihah. Wa tahdhir, dan memperingatkan, mimma yudadduha, dan memperingatkan dari yang bertentangan dengannya atau dari lawan-lawannya. Min al-aqaid al-fasidah, dari akidah-akidah yang rusak. Sehingga para ulama ketika menulis kitab-kitab usul aqidah ahli sunnah seperti Imam Hibatullah Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah, metodenya sama atau mirip dengan hampir semua ulama. Apa misalnya? Tentang iman yazid wa yanqus misalnya. Diberi judul Kemudian diberi dalil ayat-ayat hadis-hadis aqwalus salaf, aqwalus sahabat, aqwal tabi'in. Setelah itu bantahan. Tidak seperti haula'il murji'ah. Ketika bicara masalah iman dan kufur, bahas ayat-ayat dalil-dalil hujjah aqwal ulama dari para sahabat, para tabi'in wa tabi'ihim. Setelah itu tidak seperti kaum khawarij, tidak seperti kaum mu'tazilah. Dibantah fi hini, pada saat itu juga. Ikhwan fillah na'azakumullah, sehingga kitab-kitab mereka setebal itu 8 jilid atau 9 dengan Karamatul Aulia, buku beliau. Barakallahu fikum, sekian kelompok sesat yang menyimpang kena di situ. Kitab Rudud. Kitab Rudud atau kitab Ta'sil? Ya, sesungguhnya Ta'sil juga. Tapi ada Rududnya juga, itulah kitabnya mereka, para ulama. Dan itu ciri khas mereka. Bukan seperti ucapan mereka para mumayyi'in yang berkata, memelesetkan ucapan ulama, ilki kalimat takwamsi, ditariknya kepada makna yang salah. Cukup ja'al haq, nanti batil akan zahaqo. Ayat juga ditarik oleh mereka. Jadi makna ayat ini seperti ucapan ulama tadi adalah, kamu sampaikan aja kebenaran, kebenaran, kebenaran. Nggak usah bantah kebatilan, geser sendiri. Tayyib, man salahu kafihara. Hah? Siapa salafmu yang cukup dengan ard tanpa rad? Cukup dengan menampakkan yang hak, nanti batil geser sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah. Terangkan ard dan terangkan pula rad. Sebagaimana diajarkan dalam dasar Islam, la ilaha illallah. Menyebutkan beribadalah pada Allah, tapi harus dikatakan itu bukan Tuhan, jangan disembah. Iya kan? Jangan menyatakan seperti sufi, illallah, illallah, illallah. Cukup Allah, cukup Allah, cukup Allah. Jadi yang lain gimana? Pokoknya cukup Allah. Mending kalau ada kata cukup, itu dari saya. Kesalahan terjemah. Dia menyatakan beribadah pada Allah, beribadah pada Allah. Kalau cuma kan khusus. Enggak. Pokoknya beribadah pada Allah. Bagaimana dengan yang lain? Saya enggak mau mencalahkan yang lain. Pokoknya beribadah pada Allah. Kurang. La ilaha illallah terdiri dari an-nafi wal itsbat. Penafian dan penetapan. Dan itu namanya dakwah. Selalu terdiri dari dua sisi. Ada al-wala, ada al-bara. Ada ard, ada rad. Sehingga ketika menerangkan ini tauhid, harus menerangkan yang itu syirik. Kalau menerangkan ini sunnah, harus menjelaskan yang itu bid'ah. Awas. Boleh ngisi di sini, tapi enggak boleh membantah bid'ah. Itu bukan ngisi namanya. Ya enggak mungkin. Kita bicara apapun dari sunnah, pasti kita menyatakan bahwa yang menyelisihi ini adalah perkara yang bid'ah. Karena ini yang sunnah seperti ini. Yang menyelisihinya bukan sunnah. Kemudian, ketika berbicara barakallahu fikum tentang satu persatu dari prinsip akidah, pasti akan ada satu golongan yang terbantah. Tetapi kalau enggak disebutkan, sebagian orang tidak ngerti. Mujmal, terkaburkan. Maka terangkan yang menyelisih ini golongan ahlul batil itu. Lihat sebelah kananmu. Nah itu. Oh itu. Baru tahu saya sekarang kalau itu adalah. Nah barakallahu fikum. Itu penting. Itu penting. Kembali pada ucapan beliau. Qala wa tahdhir. Dan memperingatkan dari yang sebaliknya. Memperingatkan dari yang merupakan lawan-lawannya. وفي بيان ذلك يقول علامه مجاهد ربيع بن هادي الانخلي. Dalam masalah ini Syekh Rabi hafizahullah taala menjelaskan dalam kitab beliau Makanatu Ahlil Hadis wa Ma'athirihim wa Atharihim al-Hamida fid Din. kitab kecil beliau, kedudukan ahlul hadis dan pengaruh-pengaruhnya yang terpuji terhadap agama. Dalam pembahasan juhuduhum ay ahlul hadis al-khasa bil aqidati wad da'wah, usaha mereka dalam mengkhususkan akidah dan mengajak kepada kitab was sunnah, wa tatsbit alaihima, dan mengokohkan di atas keduanya, wa difa' anhuma, dan membela keduanya, Quran was sunnah. Apa kata beliau? Qala hafizallahu wa ra'ah, kana as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum wa man salaka manhajahum wattaba'ahum bi ihsan aqaidahum wa ibadatahum wa akhlaqahum ila akhirih. Kata beliau, sahabat radhwanullah alaihim majma'in, dan siapa yang menjalani jalan mereka dan yang mengikuti mereka dengan baik, fi aqaidihim wa ibadatihim, dalam akidah mereka, dalam ibadah mereka, dalam akhlak mereka, dalam muamalah mereka, mu'minina imanan kamilan, mereka beriman dengan keimanan yang sempurna dengan apa yang datang dalam kitab yang mulia dan sunnah rasulnya al-mutahharah. Dalam bab asma'us sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia, al-muqaddasah, min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa menyelewengkan makna-maknanya kepada makna-makna yang batil, wala ta'til, tanpa menolaknya, menolak sifat-sifat yang tersebut dalam Quran dan Sunnah, wala tashbih wala tamthil, tidak menyerupakannya dengan makhluk-makhluknya, wala tamthil, tidak menyamakan dengan makhluk, wa kadzalika fil imani bil qadari, demikian pula dalam beriman pada takdir, beriman pada jannah wan nar wa adzabil qabr wa na'imihi wa sa'iril mu'taqadati allati hasala fiha al-inhiraf min ba'dil firq, dan lain-lainnya dari akidah-akidah yang telah diselisihi oleh beberapa firqah-firqah yang menyimpang. Khonifidin a'azakumullah, bicara asma sifat tidak mungkin tidak membantah kaum mu'attilin, mu'tazilah. Enggak mungkin tidak membantah para musyabbihin, mumatsilin. Enggak mungkin tidak membantah para mufawwidin. Iya kan? Pasti akan terkait dengan itu. Demikian pula ketika kita berbicara tentang jannah wan nar, kita akan membantah mu'tazilah yang menyatakan jannah dan nar itu belum ada sekarang. Nanti akan diciptakan. Sekarang belum ada. Kalau sekarang sudah ada surga neraka, mubadir, nganggur, enggak kepake, enggak mungkin, kata mereka. Lalu bagaimana Rasulullah SAW sudah memasukinya? Sudah melihatnya? Sudah diperlihatkannya? Sudah mendengar? Batu yang dilemparkan ke dalam neraka 70 tahun yang lalu terdengar di masa Rasulullah SAW. 70 tahun yang lalu dari masa Rasulullah SAW. Tahukah kalian apa itu? Itu batu yang dilemparkan dalam neraka 70 tahun yang lalu baru sampai dasarnya hari ini. Belum ada surga, artinya menentang Nabi. Akhirnya terpaksa mereka menakwilkan segala macam ayat-ayat dan hadis. Terpaksa menafsirkan surga yang ditinggali Adam itu bukan surga yang kita akan masuki. Itu maknanya kebun dalam bahasa Arab. Jadi diturunkan di kebun, tapi tempatnya tinggi, di gunung. Terus disuruh turun dari gunung. Wallah, sampai mereka memaksa-maksakan diri untuk menafsirkan seperti itu. Ketika kita berbicara iman bil qadari, bagaimana mungkin tidak membantah qadariyah? Bagaimana mungkin tidak membantah jabriyah? Wa adabil qabr, ketika kita berbicara adab qabr, yang dalilnya sudah sangat jelas. Rasulullah SAW melewati dua kuburan dan menyatakan innahuma la yu'adzabani, rawahul Bukhari wa Muslim. Keduanya sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fayamshi bin namimah. Wa ma al-akhar falastatiru min al-bawl. Yang satu berjalan mengadu domba, yang satu tidak bersih dalam buang air. Mau dikemanakan hadis ini? Ya Mu'tazilah, terpaksa mau tidak mau kita harus menerangkan sesatnya Mu'tazilah yang menyatakan penafian terhadap adab kubur. Ketika dibawakan dalil ini, ya memang ada, tapi bukan berarti disiksa jasadnya, bukan, hanya digambarkan saja kayak mimpi. Lalu bagaimana dengan hadis yang disebutkan dipukul dengan mitraqah min hadid yang didengar oleh seluruh makhluk-makhluk illa thaqalan, kecuali dua makhluk yang berat, manusia dan jin. Dipukul dengan mitraqah, palu dari besi, kepalanya menjerit dengan suara yang keras yang didengar oleh seluruh makhluk. Lah kalau cuma mimpi bagaimana didengar ke suara seluruh makhluk? Ikhwani fiddin a'azakumullah. Demikian pula ketika kita bicara tentang akidah-akidah yang lain. Allati hasala fiha al-inhiraf, terjadi penyelisihan, penyimpangan dari beberapa firqah-firqah terhadap akidah tersebut. Wallahul khaliqul alimul hakim qad fatara. Wallah yang maha pencipta, yang maha alim, yang maha hakim, maha memiliki hikmah. Qad fatara an-nasa wa'addahum wa hayya'ahum wa'a'tahum 'uqulan tanasabal haqqo wa tuwafiqu. Allah sudah ciptakan manusia dan Allah persiapkan baginya, Allah ciptakan untuknya, Allah berikan kepadanya akal-akal sehat yang mencocoki kebenaran ini. Tuwafiquhu, mencocoki kebenaran ini. Wa anzala ilaihim kutuban, kemudian Allah turunkan kitab-kitab yang mengandung akidah, keyakinan-keyakinan, wasyara'i', syariat-syariat, ma yuwafiqul uqul as-salimah, apa yang mencocoki akal yang sehat dan fitrah yang sahihah. Alati salimat minal inhiraf wal fasad. Tentunya akal sehat adalah akal yang tidak gila dan akal yang tidak dirusak oleh cara berpikir yang batil. Alias inhiraf, penyimpangan. Wal fasad, kerusakan. Fayatalaqa hawariyul anbiya wa man warathahum bihaqqin wa atba'ihim biihsan ma jaa bihir rusul. Maka diterima dengan mudah oleh orang-orang yang akalnya masih sehat, fitrahnya masih sehat. Para pembela-pembela anbiya, hawariyun wa hawariyi Zubair, kata Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, hawari para nabi dan juga para pewaris nabi, al-ulama, warasatul anbiya, wa atba'ihim, dan pengikut mereka, bi ihsan, para sahabat dan para pengikutnya dan para ulama, mereka semua menerima apa yang dibawa oleh para rasul dan diturunkan dalam kitab-kitab, iman wa taslim, dengan keimanan dan dengan nerima. Tidak ada perbedaan. Al-anbiya ikhwatun li'allat. Para anbiya itu akidahnya sama. Perbedaan itu pada syariat. Likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Masing-masingnya kami berikan syariatnya sendiri-sendiri dan minhajnya sendiri-sendiri. Adapun akidah tidak mungkin berbeda. Dari Nuh alaihi salam sampai Ibrahim alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yahudi ataupun Nasrani, pengikut Nabi Musa atau pengikut Nabi Isa, gak ada yang berbeda. Kalau berbicara tentang jannah, tentang nar, tentang hari kiamat, tentang yaumul hisab, tentang timbangan, tentang semua ini berita. Kalau berita itu berbeda berarti ada yang dusta, mustahil dan tidak mungkin. Sama semuanya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Wa hadha kana mawqifu sahabatil kiram. Seperti inilah keadaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsan, demikian pula pengikutnya dari para tabi'in. Walamma darrat qurunu syayatin al-bid'ah, baru ketika muncul tanduk syaitan berupa kebid'ahan-kebid'ahan. Waqafu lahum bil mirsad fadallaluhum wa badda'uhum, para sahabat mulai bangkit melihat gejala-gejala ini. Baru muncul tanduknya sedikit, sudah dipukul. Siapa itu yang pertama muncul tanduknya? Tanduknya Khawarij dan tanduknya نعم بارك الله فيكم. سبائيه calon cikal bakal Syiah Rafidhah. Baru muncul, sudah disikap. Bil kalami wal amal, bukan hanya dengan lisan, dengan tangan, dengan perbuatan. Dallaluhum, mereka sesatkan orang-orang ini. Wabadda'uhum, dan dianggap sebagai bid'ah, bahkan kafaru man yastahiqqu at-takfir, bahkan dikafirkan orang-orang yang memang pantas dan sudah dianggap kafir. Wa qatalu ba'd ru'asa'il bid'ah, bahkan dibunuh tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ketika mereka menuduh Syekh Rabi terlalu keras, Syekh Mukbil terlalu keras, Syekh Fulan terlalu keras, dijawab oleh mereka, apa yang kami lakukan? Kekerasan yang kalian katakan, apa yang dimaksud? Kata mereka, kalian mentahdir sana, mentahdir sini. Wallahi tahdir peringatan mereka sesat. Hati-hati dari mereka. Itu paling ringannya. Paling ringannya. Kemudian dibawakan oleh Syekh Rabi'. Bagaimana para sahabat? Bagaimana Ali bin Abi Thalib yang menyatakan, wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa ashra. Demi Allah, aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa 9 orang pun. Siapa yang diperangi? Khawarij, ahlul bid'ah. Ketika Ali bin Abi Thalib menyatakan, ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jalatuhu haddal muftari. Diriwayatkan kata Syekhul Islam, hampir 80 riwayat dari beliau, dari Ali bin Abi Thalib. Tidak didatangkan kepadaku seseorang yang memuji aku lebih dari Abu Bakar wa Umar, kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Bukan hanya kata-kata, cambuk dihukum. Baru berkata bahwa Ali lebih utama dari Abu Bakar wa Umar, lebih pantas jadi khalifah daripada Abu Bakar wa Umar. Apalagi menyatakan Abu Bakar wa Umar pengkhianat. Diapakan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi apa yang dilakukan oleh masyayikh kita ini masih terlalu ringan. Hanya kata-kata nasihat. Jangan ikuti mereka. Mereka menyimpang. Mereka menyimpang dalam ini. Ini buktinya. Hendaklah mereka kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kembali pada pemahaman salaf. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kata beliau, qatalu ba'd ru'asa'il bid'ah. Mereka membunuh tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang sudah layak dibunuh. Di antaranya mereka-mereka yang membuat sihir-sihir. Khawni bin Azam, Aisyah menyuruh untuk membunuh budaknya yang berbuat sihir. Sahabat yang lain juga demikian. Juga juru-juru fitnah, para pemberontak-pemberontak, para pengacau-pengacau keamanan GPK dari kalangan Khawarij diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Tsumma ruddu fi maqalatihim wa mu'allafatihim, dan dibantah penyimpangan mereka dan kesesatan mereka. Didatangi oleh Abdullah bin Abbas sebelum diperangi. Disinilah hikmahnya mereka, para salafus saleh. Sebelum Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, sudah diutus nasihat. Bukan belum, sudah. Didatangi oleh Ibn Abbas dengan perintah dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Datangi perkampungan Khawarij dengan pakaian yang bagus, sengaja ingin diajak bicara oleh mereka. Maka mereka pun melihat anak paman Rasulullah SAW, maka mereka menyatakan, ya ibna ammi Rasulillah, ada apa denganmu dengan pakaian yang seperti itu kepada kami? Aku ingin bicara dengan kalian. Mereka berkumpul, anak paman Rasulullah SAW akan bicara. Pertanyaan pertama dari beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau dan bapaknya sahabat, Pertanyaan pertamanya adalah, apakah di antara kalian ada yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka menjawab, tidak ada. Tayyib jitu min indi ashabi Rasulillah. Kalau begitu, aku ini datang diutus dari para sahabat-sahabat Rasulullah yang bertemu dengan Rasulullah, yang menimba ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu kapan ayat itu turun, di mana turunnya, dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentangnya. Maka kami lebih tahu dari kalian. Diajarkan manhaj salaf. Suruh kembali kepada para sahabat. Kami para sahabat lebih tahu dari kalian. Bahwa maknanya ayat Allah subhanahu wa ta'ala fa'ulaika humul kafirun adalah kufrun duna kufrin. Wa fiskun duna fiskin. Wa zulmun duna zulmin. Mada taqulun? Mereka mulai mengeluarkan syubhat-syubhatnya. Satu, dua, tiga. Ada lagi? Cukup, wahai anak paman Rasulullah SAW. Dijawab satu persatu dengan hujjah. Tumbang. Tetapi hawa. Ghalabathum. Hawa mengalahkan mereka. Hawa lebih menguasai mereka. Ikhwan ibn Hazakul maka tidak yasluh alaihim illa sayf. Sayfu amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib. Ternyata tidak bisa, tidak mempan kecuali dengan pedang. Ikhwani fiddin a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini tentunya ada fiqihnya. Jangan serampangan, jangan sembarangan. Jangan dikira kajian mengajarkan untuk berbuat yang seperti mereka. Main tumpah darah, main sikat, main pedang ila akhirih. La wallahi, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud artinya para sahabat bagaimana menjaga agama, menjaga sunnah, menjaga akidah, menjaga manhaj hak dari penyimpangan khawarij, dari penyimpangan syiah, dari penyimpangan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ketika didatangi oleh beberapa orang dari Kufah, mengapit beliau dari kiri dan dari kanannya. Kemudian bertanya tentang apa yang terjadi di Kufah. Bahwa di negeri kami ada yang berkata, an la qadar wal amru unf. Takdir itu tidak ada. Perkara ini terjadi begitu saja. Ini akidah. Sudah muncul. Qarnus syayatin, tanduk syaitan. Berupa qadariyah. Atau pemikiran qadariyah. Maka Abdullah bin Umar menyatakan, sampaikan pada mereka, aku bersumpah demi Allah yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya. Kalaupun mereka berinfak segunung Uhud emas, enggak akan diterima. Hatta yu'mina bil qadar. Sampai mereka beriman pada takdir. Sampaikan pada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka. Dan mereka berlepas diri dari. Tidak kemudian mengatakan biarlah itu pendapat mereka. Tidak berkata kita saling hormat menghormati apa yang kita berbeda. Tidak. Ini agama Allah. Akidah. Hanya satu yang benar. Bukan kita saling mengklaim kebenaran. Bukan. Kita saling beriman. Bahwa kebenaran itu pada ucapan Allah dan Rasulnya. Maka apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya tidak boleh dirubah. Tidak boleh ditentang. Tidak boleh diganti. Ini adalah akidah. Yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai iman. Apa itu iman? Setelah disebutkan ya an yu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sampai pada kalimat wa an yu'mina. Bil qadari khairihi wa syarrih. Hendaklah beriman pada takdir yang baik dan buruknya. Ini dihafalkan oleh anak-anak SD. Sejak dulu kala. Kok tiba-tiba berubah. Dari mulai Al-Azhar di Mesir. Sampai IAIN di Indonesia. Oleh Harun. Dibawa oleh murid-muridnya. Tidak ada takdir itu. Takdir itu akan membuat kaum muslimin mundur. Bahaya ini rukun iman yang keenam. Astagfirullah ditahdir. Akidah Islam ditahdir oleh mereka. Dikatakan membuat kaum muslimin mundur. Bahwa beriman pada takdir itu membuat kaum muslimin terbelakang. Ya kalau engkau berpikirnya berpikiran jabriyah. Ahlu sunnah yang beriman pada takdir tidak berpemikiran jabriyah. Tetap menyuruh untuk usaha. Qanifidina azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah para sahabat ala kulli hal. Kita tahu sekian riwayatnya yang sahih. Bahwasanya mereka membela agama, membela akidah, membela prinsip-prinsip sunnah dari semua yang menyelisihinya. Wabayyanu khotoraha. Mereka menjelaskan bahayanya penyimpangan-penyimpangan tersebut. Wadararaha alal Islam wal muslimin, dan bahayanya terhadap Islam dan kaum muslimin. Wa tsabbatul muslimina ala kitabi rabbihim wa sunnati nabiyihim, dan juga mereka menetapkan atau mengkokohkan kaum muslimin agar mereka kokoh di atas Quran dan sunnah nabi mereka. Ini bukan hanya sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh tabi'it tabi'in. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh gubernur yang berkata, "Duhu duhayakum fa inni mudahin bija'ad bin dirham." Silakan sembelih korban-korban kalian, Idul Adha. Setelah khutbah berkata, "Duhu duhayakum barakallahu fikum fa inni mudahin bija'ad bin dirham." Aku akan menyembelih Ja'ad bin dirham. Karena dia tidak percaya kepada takdir. Karena dia tidak percaya kepada, disebutkan kekafiran-kekafirannya. Kemudian di hadapan ummah dihukum dengan hukum ridda, hukum murtad. Dan itu bukan yang pertama. Sudah puncaknya. Sudah pernah dihukum pertama kali, dihukum kedua kali, yustatab, diminta taubat, sudah. Sesuai dengan fiqihnya. Dan itu penguasa. Itu penguasa. Bukan hak rakyat jelata, tidak bisa. Bukan hak kalian, bukan hak kita. Kita hanya menerangkan bagaimana para sahabat, para tabi'in. Bagaimana para salafus saleh membela agama. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bayyanu lahum anna al-wajib alaihim al-i'tisam bi kitabi rabbihim wa sunnati nabiyihim. Menerangkan kepada mereka, kepada kaum muslimin, apa yang wajib, yaitu berpegang dengan kitab dan sunnah nabi mereka, dan menjauhkan hawa dan ahlul hawa. Imanan minhum annal Quran wa sunnah kafiyani, karena keimanan mereka para salafus saleh bahwa Quran dan sunnah mencukupi, ghayatul kifayah, secukup-cukupnya. Tidak perlu tambahan apapun, tidak perlu ada revisi apapun, tidak perlu ada apa istilahnya penulis kitab itu, penulis kitab dolal, rekayasa, ya, rekayasa syariat, tidak perlu. Na'udzubillah, hukum waris akan dirubah, ini akan dirubah ila akhirih. Atau reaktualisasi ajaran Islam. Allah alam, apa nama bukunya? Bukunya Ahlu Dalal. Qala, dikatakan kafiyah, kafiyani ghayat al-kifayah. Quran dan sunnah mencukupi dengan secukup-cukupnya. Fi kulli ma yajib alal mar'il iman bihi. Untuk menunjukkan apa yang wajib untuk diimani, apa yang harus diyakini, cukup Quran dan Sunnah. Wa i'tiqadihi kafilani bihidayatin nasi wa sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Kedua-duanya menjamin, Quran dan Sunnah ini menjamin siapa yang mengikutinya akan terbimbing. Manusia-manusia yang berpegang dengannya akan terbimbing dalam hidayah dan akan terbimbing ke dalam sa'adah, kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjamin siapa yang berpegang dengan Quran dan Sunnah akan selamat. وأن الضلال والشقاء في الدنيا والآخرة في مخالفتهما. Dan diterangkan pula yang sebaliknya, bahwa kesesatan kesengsaraan akan menimpa mereka-mereka yang menyelisihi Quran dan Sunnah. Fastinadan ila ma jaa fil kitabi was sunnah min wujubi ittiba'ir rasul, maka dengan bersandar pada Quran dan Sunnah yang mewajibkan untuk mengikuti Rasulullah SAW dan mentaatinya dan terikat dengan sunnahnya, ijab wa ijabi raddi, dan wajibnya membantah tanazzan nas atau mengembalikan tanazzan nas fihi ilallah, dan wajibnya mengembalikan tanazzan nas ilallahi war rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian bertikai, kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Wal wa'idish shadid, dan ancaman yang berat, liman khalafa hadzal manhaj, bagi mereka yang menyelisihi manhaj ini. Wa syara'a fid din ma lam ya'dan bihi Allah, atau yang membuat syariat apa yang tidak Allah izinkan. Diterangkan ancaman yang sangat keras. Ikhwani fi din azam, demikian para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in berpegang dengan kokoh kuat. Ketika muncul penyelisihan, dibantah, itu menyelisihi sunnah. Ditegur, itu bid'ah muhdatha. Diperingatkan bahwa ini dalal yang akan membawa kalian pada penyimpangan. Ketika mereka tidak mengindahkan, mereka bersikap, sampaikan kami berlepas diri dari kalian, kalian berlepas diri dari kami. Bahkan ketika mereka sudah merusak, seperti Khawarij, membuat korban, menumpahkan darah kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, menjarah harta kaum muslimin, mengacaukan keamanan kaum muslimin, membuat takut kaum muslimin, meneror kaum muslimin, maka Ali bin Abi Thalib katakan, perangi mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, kurang keras apa beliau? Tetapi memang itulah yang disyariatkan dengan tahapan-tahapannya. Kalau dengan kata-kata sudah selesai, alhamdulillah, enggak perlu kekerasan itu. Tidak digunakan kecuali di zaman terpaksa, ketika sudah tidak ada lagi cara lain. Ini kalau dibiarkan Khawarij, terjadi korban terus-menerus. Tapi ketika ditumpas oleh Amirul Mukminin, selesai. Ada tersisa sedikit di Nahrawan, sudah mulai lemah. Maka wallahi demi Allah, apa yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap Khawarij dan para teroris itu sesuai dengan sunnah. Tinggal niatnya. Kalau niat ikhlas karena Allah, karena melaksanakan sunnah, insya Allah dapat pahala. Jihad fi sabilillah, wahai bapak polisi dan tentara. Nah, jangan karena dunia, jangan karena ambisi, jangan karena apapun dari itu. Niat bahwa ini orang benar-benar secara Islam mengacau, menghalalkan darah kaum muslimin, membuat teror, rasa takut pada kaum muslimin, harus ditumpas. Ikhwan ibn a'azakumullah, naktafi bihadal qadar, barakallahu fikum, sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa salam taslimin kathira, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.